kebaikanmu padaku selalu nyata di langkahku. Bahkan dunia pun melihat dahsyatmu dalamku. Kau hidupkan setiap jalanku dan jadikanku. Kemurahanmu padaku tak berubah, tak terhingga. Kebaikanmu padaku selalu nyata di langkahku. Bahkan dunia pun melihat dahsyatmu dalamku. Kau hidupkan setiap jalanku dan jadikanku. Wow, wow, wow, wow, wow. Seperti bintang di tengah malam, seperti terang dalam kegelapan. Ku mau beritakan, ku mau nyatakan, Yesuslah Tuhan atas segalanya. Tengah malam seperti terang dalam kegelapan. Ku mau beritakan, ku mau nyatakan, Yesuslah Tuhan atas segalanya. Bahkan dunia pun melihat dahsyatmu dalamku. Kau hidupkan setiap jalanku dan jadikanku. Oh, oh. Seperti bintang di tengah. Segalanya.